Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي كده محمد صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه barang siapa yang ada padanya kezaliman kepada saudaranya min irdihi atau min syai'in, baik terkait dengan kezaliman terhadap kehormatannya atau sesuatu yang lain, fal yatahallalhu minhu al-yawma, maka hendaknya dia minta dihalalkan darinya pada saat ini, pada hari ini, qabla la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum nanti di sana di akhirat tidak akan ada lagi tebusan dengan dinar ataupun dirham. In kana lahu amalun salihun, ya, penebusan di sana yang ada adalah kalau dia punya kebaikan, punya amal baik, ukhidha minhu biqadri madramatih, maka akan diambil kebaikan-kebaikan dia, hasanat dia, oleh pihak yang pernah ditolimi sekadar sebesar dengan perbuatan tolimnya, diberikan kepada yang orang yang telah dia tolimi. Wa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia nanti di akhirat tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyati sahibih, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang pernah dia tolimi, fahumin alih, dan dipikulkan kepadanya. Rawahu al-Bukhari. Ini diantara hadis wa rahimun rahimukumullah, ancaman dari berbuat zalim, iya, apakah terkait dengan kehormatan, harta, darah. Sehingga yang pertama di hadis ini adalah al-mubadarah, al-musara'ah, bersegera ia untuk minta dihalalkan dari perbuatan zalim yang pernah kita lakukan. Dan itu adalah syarat, di antara syarat taubat. Di awal kita baca dalam kitab taubah, dalam mukaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimah menyebutkan bahwasanya syarat sah taubat, syarat sah taubat adalah dia berhenti dari perbuatan maksiatnya, dia menyesali perbuatan maksiatnya, dan dia bertekad kuat tidak akan mengulangi maksiatnya. Kata beliau, wa in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adami, tapi kalau maksiatnya terkait dengan bani Adam, dengan manusia, fasyurutuhu aw fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya jadi 4. 4 syarat sah taubat. Hadi salasah, tiga tadi, berhenti dari perbuatan maksiat, menyesali perbuatan maksiatnya, berazam untuk tidak mengulangi, ditambah satu, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, syarat yang keempat adalah dia berlepas diri, membersihkan diri dari hak-hak orang yang pernah dia zalimi. Bagaimana caranya? Kata beliau, fa in kanat malan awana wa raddau ilaihi, kalau itu berupa harta segera kembalikan. Di antara syarat taubat ketika pernah menzalimi berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Dia minta maaf, kembalikan hartanya. Wa in kanat hadda qadhafin, kalau dia pernah qadhaf, menuduh orang berzina, ya, bagaimana caranya dia bisa berlepas diri dari tanggungan? Ya tahallalhu makkanahu minhu, ya, dia minta afwan, makanan yang dia bersedia untuk dicambuk. Iya, dicambuk hadul qadhaf, karena dia pernah menuduh seorang muslim berzina 100 cambukan. Atau talaba afwah, atau minta maaf, minta dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan maka dicambuk karena hadul qadhaf. Qala wa in kanat ghibatan, kalau dia pernah menggibahinya, zalimnya berupa menggibahi dia, merusak kehormatan dia, maka istahallahu minha, dia harus minta dihalalkan darinya. Sebenarnya rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, terkait dengan masalah jiwa, iya, kalau dia menzalimi orang yang terkait dengan jiwa, imma dikisos, iya, imma bayar diat kalau memang dia keluarganya, ahli warisnya tidak memiliki kisos, memiliki diat. Kalau terkait dengan harta tadi, dikembalikan harta pemiliknya. Kalau seandainya tidak tahu di mana pemiliknya, iya, dia pernah menzalimi, merampas harta temannya, sekarang tidak tahu di mana ribanya, pernah minjam kepada seorang dulu ketika masih bekerja, sekarang tidak tahu di mana dia, maka iya, ya tasaddaq bihi anhu, dia sedekahkan atas nama temannya. Pernah dulu, iya, ketika masa sekolah misalnya, minjem uang 100 ribu, karena di mana orang yang tidak tahu, tidak ada rimbanya, maka sedekahkan atas nama dia. Senilai itu. Nah, kalau terkait dengan kehormatan, kata beliau, misalnya sabba shakhsan fi majalis aw iktabah, dia pernah mencaci mencerca seseorang di satu majelis, atau pernah menggibahi seseorang di satu majelis, fala budan yatahallal minhu idza kana qad alima bi annahu sabba, fadhhabu ilai wa yaqul ana fa'atu kama kada wa fa'atu kada, ana ji'tuka mu'tadiran. Kata beliau, kalau dia mencerca seseorang di satu majlis, menggibahinya, dan sudah sampai, dia sudah tahu kita mencela dia, mencerca dia, menggibahi dia, maka bagaimana caranya? Dia minta dihalalkan, pergi kepadanya, ngaku, aku telah berbuat begini, berkata demikian, iya, aku datang minta maaf. Kata beliau, fa'inal zarahu fahadhan min ni'matillahil jami'. Kalau itu adalah orang tersebut mau memaafkan, maka ini nikmat bagi semuanya. Iya, wa illam ya'fu. Tapi ketika kita sudah datang, sudah mau ngaku salah, mau minta maaf, dia tidak mau memaafkan, bagaimana caranya? Kata beliau, falyu'tihi malan, yusbi'uhu minal mal hatta yuhallilah. Ini faedah yang mungkin jarang kita baca. Iya, kalau sudah kita datang minta maaf, saya pernah mencerca engkau, setelah sampai kepadamu saya telah menggibahi kamu, iya, saya bertaubat kepada Allah, kemudian iya, saya minta uzur, iya, minta dihalalkan. Ternyata dia tidak mau maafkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beri dia harta yang mengenyangkan dia, sehingga dia bisa ridha menghalalkan kamu. Fain aba, tapi kalau ternyata dia enggan, tetap juga dikasih sesuatu enggak mau, sudah ucapannya sudah sadis, menyatakan nanti balasnya di akhirat, kisos di akhirat atau yang lainnya. Kalau seperti ini sudah, kata beliau, fain Allah taala ila alima anna taubatul zalim taubatan haqiqah. Iya, kalau seandainya Allah Maha tahu tentunya, taubat yang berbuat zalim ini adalah taubat yang hakiki, benar-benar taubat yang sebetulnya, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yurdil mazlum yaumul kiamat. Kalau benar-benar dia sungguh-sungguh benar-benar taubat, maka Allah akan membuat orang yang zalimnya nanti ridha di hari kiamat nanti. Kalau benar-benar dia taubat yang hakiki. Tapi datang dulu, minta maaf. Setelah ngeyel dia tidak mau, berupaya untuk memberikan sesuatu meluluhkan hatinya agar bisa memaafkan, menghalalkan. Kalau tidak juga, kalau benar-benar dia bertaubat yang sesungguhnya, Allah akan buat dia ridha di hari kiamat nanti. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa qala ba'dul ulama fi masatir, dan berkata para sebagian para ulama terkait dengan masalah kehormatan ini, in kana al-mazlum lam ya'lam, kalau seandainya yang terzalimi, yang kita cerca, yang kita ombrolin, yang kita umpat, yang kita gibahi itu belum dengar, fala hajata an yu'lima, tidak ada butuh kita memberitahunya. Baru tadi malam, ya arwah hari tadi ibadah sebelum zuhur, kita bermajlis tiga orang gibahi seseorang, yakin belum tahu, hanya baru bertiga. Iya, segera yang dua ini didudukan, kita tadi salah, kita bertobat kepada Allah dan tidak perlu ngasih tahu dia, tidak perlu ngasih tahu kepada yang digibahinya. Misal kata beliau, an yakuna qad sabbahu fi majlisi min majalis, dia mencerca seorang di satu majlis, wa taba, kemudian bertobat, fainul hajat an yulima, tidak ada butuh untuk memberitahunya, walakin yastaghfirullahu wa yaghfirullah, kita bilang ke orang yang dua bersama kita tadi menggibahi teman ini, ya kita tadi salah, kita bertobat kepada Allah, ya jangan beritahu dia, ini kesalahan kita bertiga, kita bertobat kepada Allah dan kemudian masing-masing kita memintakan ampun untuk dia, mendoakan kebaikan untuk dia, ya yusni'alil bil khair, memuji-muji dia, memuji dia yang tadi yang menggibahi, dipuji-puji dia di majlis-majlis. Ya, ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau sudah sampai, segera minta dihalalkan, berupaya untuk minta dihalalkan, walaupun dengan mengorbankan harta, daripada nanti di akhirat kebaikan kita yang diambil. Jadi kalau belum sampai, ya segera hentikan dan mintakan ampun untuk dia, doakan kebaikan dia dan puji-puji dia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.